Al-Hafiz Abdullah Azam Syaikhul Mujahizin benar-benar mengatakan rahimahullah, andaikan kalian punya 10 peluru, cukup satu peluru saja yang kalian tembakkan pada musuh-musuh kalian, 9 peluru lagi tembakkan pada orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kalian. Demi Allah, kalau bukan karena orang munafik, kita tidak akan pernah kalah dalam membela Islam. Betul? Orang-orang munafik yang kayak gini. Alhamdulillah mereka muncul, sehingga kita tahu kalau nanti jihad terjadi, siapa yang harus kita habisi duluan. Dan yang terakhir, one ideology, satu agama untuk seluruh dunia. Ini yang saya khawatirkan. Dan hari ini sinkretisme dan pluralisme sudah menambah bahasa kita. Ada satu perbuatan yang kita harus waspada, dan kita harus betul-betul jeli melindungi diri dan keluarga kita. Karena salah kita melangkah, kita kehilangan iman Islam kita. Ini bagaimana propaganda Yahudi, musuh-musuh Islam di akhir zaman. Saya ingin menampakkan sesuatu, tapi saya khawatir ini ada menyinggung satu kelompok. Boleh saya memperlihatkan sesuatu, Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak yang tersinggung ya? Betul? Baik, ini strategi mereka untuk membatalkan keislaman kita. Maka para orang tua, terutama ya kita semua, para ulama, wajib mengingatkan agar ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin, oleh kita. Apa itu, Bapak Ibu rahmati Allah? Baik. Kita lihat yang satu ini, Bapak Ibu. Ini saya ambil kasus yang lama saja, karena kasus yang baru kalau masih hangat resiko berat bagi saya. Maka saya buka kasus lama saja. Tapi ini lebih canggih, yang sekarang lebih canggih lagi daripada yang dulu. Walaupun ini yang dulu, tapi efeknya besar buat iman Islam kita. Siapa yang ngawur nih, Bu? Kalau bahasa Sunda, liur. Liur itu pusing, tapi bukan pusing ini. Maksudnya liur pemikirannya, bukan pusing kepalanya. Apa bahasa Jawa, bahasa lah itulah ya. Nanya sholat sama orang Kristen, udah gitu dijawab sendiri sholatnya 7 kali. Selama ini kita sholat wajib cuma 5 kali ya, Bapak Ibu ya. Setahu kita sejak zaman Rasul sampai sekarang cuma 5 kali. Nah, dia bilang 7 kali. Bapak Ibu, dia pun salah melakukan pertanyaan ini. Nanya sholat sama orang Kristen, emang orang Kristen sholat? Ya. Apa dia tidak paham apa itu sholat? As-salatu hiya amaliyatun afdaliyatun jasadiyatun. Ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah ibadah fisik paling utama, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ya. Salat itu hanya menyembah Allah, maka penyembahan kepada selain Allah tidak bisa disebut salat. Udah gitu dia jawab 7 kali, Bapak Ibu. Ngawur dia. Jadi kalau bapak-bapak pendeta itu ke Israel sana melakukan devosi, salatnya 7 kali. Kalau sampai 7 sekali kurang. Yesus itu kalau jam 12 malam dia sholat. Kalau ibu-ibu barangkali namanya doa malam. Subuh itu doa pagi. Duha mendapatkan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah. Mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Hati-hati, ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak. Saya tidak peduli dia kiai, Allah dan kurang ajar. Siapa Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapakah yang pertama kali melantunkan salawat Badar? Tola'al Badru alaina, telah muncul, telah terbit menuju kami, tiba kepada kami bulan purnama yang terang benderang membawa cahaya Islam, rahmatan lil alamin. Min saniyatil wada, dari arah saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib bagi kami bersyukur kepada Allah mada'an lillah hidayah, selama Rasulullah menyuruh kita untuk ada dalam ikatan tauhid ini. Siapa Bapak Ibu? Sahabat Ansor melantunkan salawat Badar karena menyambut orang mulia kekasih Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik makhluk. Hari ini terjadi orang atau santri melantunkan salawat Badar yang disambut siapa? Bapak Ibu, ini jahiliyahnya umat Islam. Jahiliyahnya umat Islam hari ini, Bapak Ibu. Siapa yang disambut? Allahu Akbar. Bapak yang merahmati Allah, lalu di mana furqonnya? Lalu di mana izah kita sebagai umat Islam kalau begini? Ini yang sesat kiainya juga. Nauzubillah. Sudah jelas kita ini lebih mulia karena keimanan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa rendah diri di hadapan mereka. Kalian yang lebih mulia di hadapan manusia dan di hadapan aku, kata Allah. In kuntum mu'minin, itu pun jika kalian yakin dengan wahyuku, dengan risalahku, kata Allah. Mereka menghinakan sendiri di hadapan orang kafir, dan mereka telah melakukan hal yang salah. Seharusnya mereka menyambut orang mulia seperti Rasulullah, paling tidak para ulama. Ini yang disambut oh mama, bukan ulama, oh papa. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu, ini jahiliyahnya umat akhir zaman. Dan ini tanda akhir zaman, toleransi yang kebablasan. Maka wajib bagi kita Bapak Ibu, terutama orang tua, mendidik anak-anaknya. Fahamkan mereka tauhid dan ajarkan mereka al-wala' wal-bara'. Terangkan pada putra putri kita bagaimana cara mereka mewujudkan syahadat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang harus mereka patuhi, siapa yang harus mereka tolong dan mereka cintai karena Allah. Ajarkan pada mereka untuk memposisikan kawan sebagai kawan, lawan sebagai lawan. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ternyata masih semangat. Saya kira udah pada ngantuk ini Bapak Ibu ya. Baik. Gimana lanjut Bapak Ibu? Ini menarik tayangan seperti ini. Beginilah cara musuh-musuh Islam di akhir zaman menghancurkan kita umat Islam. Lepangan? Yang ini siapa Bapak Ibu? Tadi Pak. Lihat ini santrinya. Ini sudah diskenarkan demikian. Masya Allah. Ini Bapak Ibu. Ini kiainya juga ada. Lupakah kita Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, Singapura negara Islam bukan? Apa agama Singapura? Kebanyakan di Singapura ini sekarang orangnya orang mana? Cina. Nah, dan kita tahu agama orang Cina apa. Dulu Singapura itu Muslim punya, Bu. Orang Melayu yang punya dulu. Semuanya Melayu, Muslim. Lalu Lee Kuan Yew datang persis pakai kemeja pendek warna putih, pakai peci hitam. Aduh, ini kumuh, dibikin, dibantu infrastrukturnya. Diangkat perekonomiannya, dibikin mereka punya hutang budi sama Lee Kuan Yew. Oh, baik orangnya, dipilih dia jadi Perdana Menteri Singapura. Laku dirubah, dihabiskan mereka. Sekarang Singapura tidak ada orang Islam yang menguasainya. Habis tuh uangnya sama Singapura. Begini strategi mereka. Nah, sekarang di Indonesia, lupakan kita, ibu-ibu, hati-hati. Tanda-tanda akhir zaman, kata Rasulullah, la taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi, hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian berperang melawan satu bangsa, sigorol ayun juludum ahmar zumfalulub wabujum kalmajanil mutrakoh. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan bangsa yang mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa mana? Sudah datang belum ke bangsa Indonesia? Sudah. Berarti kita yang akan berperang melawan mereka. Jangan takut, Allah bersama kita. Ini isyarat kebangkitan Islam telah dekat. Betul? Yakin Islam akan bangkit? Kapan? Kita bahas nanti ya, di akhir ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang saya satu ini. Gimana hijabnya? Ini toleransi yang kebablasan, Bapak Ibu, yang membatalkan keislaman kita. Hati-hati. Ya. Intisharul kafirin wal musyrikin li qitalil muslimin fahuwa kufrun. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik ketika mereka memerangi umat Islam, ditolong demi pangkat, demi jabatan, kafir dia. Tegaskan pada mereka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Islam dan ini toleransi. Bapak Ibu, hati-hati, Islam dirusak oleh orang-orang munafik. Pinter mereka, umat Islam mayoritas di Indonesia ibarat pohon besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak ada keberatan ceramah saya kayak gini? Enggak. Ini aslinya saya, Bapak Ibu. Makanya kalau saya kajian pasti ada yang ngintelin. Intel, Mas? Boleh saya pinjam papan tulisnya, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, rahmati Allah, umat Islam ini ibarat pohon besar. Musuh-musuh Islam ingin mendumbangkannya. Begini strategi Barat menghancurkan Islam dulu dan sekarang pun sama digunakan. Nah, ini kita nih. Umat Islam nih. Nah, ini ada ranting-rantingnya ya. Mereka ingin menghancurkan umat Islam, mereka hanya punya mata kapak saja. Ya, mereka mencoba ingin menghancurkan umat Islam, tapi mereka hanya punya mata kapak saja, Bapak Ibu. Apakah bisa hanya dengan menggunakan mata kapak dipegang dengan tangan, dipukulkan ke pohon tadi? Yang tumbang pohonnya apa, tangannya? Tangannya. Pinter mereka, ambil ranting dari pohon yang akan mereka tumbangkan, masukkan ke sini. Nah, gitu. Dipegang ranting tadi, pukulkan. Tumbang tidak? Tumbang. Akan terhina seperti sekarang. Al-Hafiz Abdullah Azam, Syaikhul Mujahizin, benar-benar mengatakan, rahimahullah, andaikan kalian punya 10 peluru, cukup satu peluru saja yang kalian tembakkan pada musuh-musuh kalian. 9 peluru lagi tembakkan pada orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kalian. Demi Allah, kalau bukan karena orang munafik, kita tidak akan pernah kalah dalam membela Islam. Betul? Betul. Orang-orang munafik yang kayak gini nih. Alhamdulillah mereka muncul. Sehingga kita tahu kalau nanti jihad terjadi, siapa yang harus kita habisin duluan.